Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala syekhul musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bikum amin. At-targhibu fil wudu'i wa fi isbaghihi wa italatil ghurrati wa ma yuqalu ba'dal wudu'. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Majelis yang mulia di muka akan menerangkan tentang wudu, di mana dalam kitab Fathul Gharibil Mujib ala tahdhib at-targhib wa at-tarhib. Maka mari kita sama-sama memperhatikan, karena pekerjaan wudu ini pekerjaan yang sehari-hari terus menerus selama kita hidup, kita sembahyang, kita mengambil wudu. Jadi kudu rapi, kata orang Jakarta, kudu biar rapi, jangan sembarangan aja. Pernah Nabi melihat ada orang terburu-buru mengambil wudu, sampai dipunya tumit kakinya tidak terbasuh, nampaknya begitu asal saja. Nabi sebagai musyari yang membuat syariat Nabi kita Muhammad, Allah perintah Nabi Muhammad al-musyari, dia lihat tidak mau diam, dia bilang wailun lil aqab minan nar. Hadis dalam kitab al-Bukhari disebutkan wailun, maknanya binasa atau cilaka lah, dapat azab. Orang yang tidak rapi, dia punya tumit kakinya, mendapat seksa besok di hari kiamat. Nah, karena Nabi itu musyari, matanya itu selalu jauh ngelihat. Apabila salah, terus dia tidak diam. Dibilang wailun lil aqab minan nar. Binasa, dapat siksa. Maknanya wail halak, maknanya kebinasaan. Ada yang kata wail ismun ismu wadin fi jahannam. Satu wadi, satu kali atau satu jurang dalam neraka namanya wail. Saudara, karena tidak rapi mengambil air sembahyang, jadi mesti ambil sembahyang biar rapi. Perhatikan bapak-bapak, di sini diterangkan at-targhib bil wudu, mentargibkan di dalam mengambil wudu. Ini wudu mengambil air sembahyang, wudu. Ada wadu, kalau wadu air yang buat ambil sembahyang namanya wadu, bipat helwawi dengan patah wau. Wadu itu air yang bakal kita ambil sembahyang, itu namanya wadu. Seorang yang mengambil air sembahyang mutawadi orang yang berwudu, mengambil wudu, wadu airnya, mengambil wudu. Wudu minal wadu'ah, maknanya terang benderang, terang putih, diambil besok yaumal kiamah. Orang di hari kiamat Nabi kenalin umatnya bercahaya-cahaya bekas air sembahyang. Nabi bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Min atharil wudu boleh dua, atharil atau atharil, itu dua-duanya ada riwayat. Min atharil wudu, alatas itu hadis sampai di situ. Sampai asal wudu sampai itu hadis. Ini hadis mudraj, masuk kepada hadis Nabi, perkataan Nabi Hurairah. Faman arada minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Itu sepotong bukan hadis Nabi, yaitu perkataan Abi Hurairah. Jadi begini, inna ummati, kata Nabi, sesungguhnya umatku. Yud'auna, ditafsirkan makna yud'auna yunadun. Makna yunadun, yunadun, dipanggil, suruh kumpul. Setengah ulama maknakan yud'auna maknanya yuhsyarun, disuruh kumpul, sama saja. Dipanggil suruh kumpul, yud'auna yaumal qiyamah, di hari kiamat, ghurran muhajjalin. Asalnya ghur maknanya asal, pokok, makna asal ghur bayat ala jawab ala jabhatil paras. Ada putih pitak di mana kuda yang beruing atau yang hitam di depan dia punya kepalanya putih, dari jauh kelihatan betapa cantiknya kuda ini. Kuda yang kepalanya putih itu namanya Hur. Muhajjalin maknanya bayat ala gawaimil paras, makna aslinya. Bayadun maknanya putih, ala gawaimil paras, di mana kaki kuda. Kaki kuda putih empat, watas lututnya itu kuda sampai ke dekat dia punya kuku putih. Ah, di atasnya hitam atau kuning atau bruing. Ah, itu kalau dia jalan, dia lari, cakep. Katanya di dalam kitab, summastu mila fil husun, dipinjam perkataan itu untuk kebagusan. Ah, jadi bukannya kayak kuda, maknanya orang yang ambil sembahyang dia punya muka bercahaya, tangan bercahaya, kakinya semua bercahaya. Hurran muhajjalin min azharil wudu, mukanya cahayanya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, min azharil wudu, bekas wudu. Ini bekas wudu yang kita wudu sama sehari, dia bakal jadi cahaya. Besok bersinar-sinar. Nabi Muhammad kenalin umatnya itu min azharil wudu, dari bekas air sembahyang. Tinggalnya enggak wudu nih. Sembahyang kagak, wudu kagak, cuma jadi orang Islam aja KTP-nya. Gak pernah sembahyang kakak, ambil sembahyang kakak. Dari mana? Nabi bilang min asir ludu. Itu namanya mantuk hadis. Ada mantuk, ada mafhum. Mantuk hadis, natokon Nabi bidarik, Nabi berkata demikian. Mafhum, orang yang wudu mukanya bercahaya, yang gak wudu gak ada cahayanya. Itu namanya mafhum. Mafhumul hadis, yang tidak wudu tidak bercahaya, yang tidak wudu tidak ambil, tidak sembahyang. Karena yang semayang mesti wudhu. Tidak diterima orang semayang tidak ada wudhu. Maka dia wudhu mau semayang. Kalau dia enggak semayang, dia enggak wudhu. Kalau dia enggak wudhu, enggak bercahaya. Begitu maknanya. Ah, di hari kiamat, orang yang tidak wudhu, enggak ada cahaya dia punya mukanya. Hitam dia punya mukanya. Hitam. Legam dia punya mukanya. Dia teriak, wah Muhammadah. Dia teriak-teriak. Nabi Muhammad tidak mau berikan syafaat, tidak kenal. Nggak ada tanda anggautanya. Orang jadi tanda anggauta ikut Nabi Muhammad, mukanya bercahaya. Yang nggak bercahaya, nggak diakui daripada umat Muhammad, akhirnya digiring. Ketinggalan dia. Nggak ada cahaya, dia giring. Masuk neraka Saqar. Allah berfirman, ma salakakum fi Saqar, qalu lam naku minal musallin, walam naku nut'imul miskin, ila akhiril ayat. Tuhan berfirman, gerangan apa kalian bermiliar-miliar digiring masuk neraka Saqar? Qalu, mereka yang mau masuk neraka Saqar menjawab, lam naku minal muslim, kami tidak masuk golongan orang yang sembahyang. Dalam dunia kami enggak sholat. Beginilah malang nasib kami. Karena tidak ada cahaya, dia digiring ke malaikat masuk neraka namanya Saqar, yang luar biasa panasnya. Dikatakan masalakakum fi Saqar, gerangan apa bermiliun-miliun masuk neraka Saqar? Mereka berkata, qalu, semua ngaku, lam naku minal musallin, kami tidak masuk orang yang sembahyang. Walam naku nut'imul miskin, kami kaya, tidak zakat, tidak mau menolong, tidak mau sedekah kepada orang yang miskin, hanya kekayaan melulu untuk aku dan keluargaku. Tidak mau dia memberikan makan orang miskin, dan tidak mau keluarkan zakat yang diwajibkan oleh Allah, digiring masuk ke dalam neraka Saqar. Na'udzubillah. Ini ayat Quran ya, tidak berubah, akan terjadi yang demikian. Mari saudara, sebelum mati sembahyang. Kita kan nanti kalau mati mau disembahyangin. Dari sekarang biar kita doyan sembahyang. Orang yang enggak doyan sembahyang, disembahyangin meleset. Tahu meleset? Enggak kena. Mari enggak doyan. Ada orang maulud, ada yang bikin nasi kebuli. Itu kabul maknanya terima. Li bagiku, kabuli namanya. Nasi yang diterima namanya kebuli. Pakai samin kan? Waktu dia keluar nasi kebuli, dia tekan perutnya. Temannya kata, lu mau kemana nasi kebuli? Lihat tuh ikan kambingnya meringkuk, gede banget. Bawangnya begitu banyak, bikin juga susah. Baunya aja udah begini enak. Lu katanya doyan. Gue jangan kata makan samin, baunya gue muntah. Jadi si gue malu di sini, muntah di depan orang banyak, gue keluar. Jadi dia waktu nasi kebuli keluar, lantaran gak doyan, Mau muntah dia enggak mau. Orang yang enggak sembahyang disembayangin lebih dari itu. Lebih dari enggak doyan nasi kebuli. Disembayangin Allahumma ghfirlahu warhamhu meleset. Lantaran enggak doyan. Coba aja barang yang kita enggak doyan dikasih kita terima kasih. Enggak, kita enggak doyan, kita tulak. Maaf, saya enggak doyan. Kita tulak. Kalau kita makan kita muntah. Orang yang enggak sembahyang disembayangin muntah dia. Enggak mau dia. Dijerit-jerit. Dari itu saudara, kalau kepengen mati disembayangin, dari sekarang sembayang. Biar kita doyan betul. Nah, ini makanan kita. Begitu saudara, coba aja pikirin. Ah, jadi saudara-saudara sekalian, ini wudu maka cahaya. Muhajjalin min akhir wudu. Ah, jadi dengan demikian saudara tahu, wudu ini pernah viral menjadi orang yang besar lantaran yulazimul wudu. Bilal. Nabi fi ba'dil waqa'i, setengah kejadian Nabi diangkatkan ruhaninya naik atas ke surga Firdaus. Nabi Isra Mi'raj, ruhnya dan badannya, jasmaninya dan ruhaninya satu kali. Satu kali waktu Isra Mi'raj naik ke atas. Adapun Nabi naik ruhaninya saja tanpa jasmaninya, ini berkali-kali naik. Fi ba'dil waqa'i, setengah kejadian Nabi diangkat ruhaninya bertamasya di surga Firdaus. Badannya tetap ada, ruhaninya bertamasya di surga Firdaus. Hakikatnya kita enggak tahu, kita serahkan Tuhan. Waktu Nabi di surga Firdaus, ada suara trompet berbunyi. Kosrok, kosrok, kosrok. Nabi, kata orang Jakarta pinggir ini, celingak, celinguk. Ada apa ini? Suara trompet ya? Kok di surga Firdaus ada suara trompet? Ah, Nabi celingak, celinguk, ada malaikat. Dibilang ini suara trompet Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ini keluar li salatil fajri, trompet suaranya di surga Firdaus. Begitu saudara. Nabi kala dengar yang demikian, suara trompet Sayyidina Bilal, Nabi diam. Nabi turun pagi-pagi, Nabi ngadep kepada sahabatnya sebayang subuh. Bilal tukang azan. Bilal tu muadzin rasul. Dia asna sautan, suaranya cakap, keras suaranya, nyaring suaranya, enak suaranya. Tukang azan betul, ahli dalam azan. Orangnya cukup hitam, ya, tapi suaranya cukup istimewa. Tidak dipandang tuh hitamnya. Kata anak Jakarta, kalau tumpe kecap di mukanya nggak kelihatan. Cukup hitam betul bilang, budak habisi. Tapi dia putih di sisi Allah. Tukang adzan rasul. Suara trompetnya di atas. Pagi-pagi Nabi panggil habis adzan. Ya Bilal, udnun ini. Ya Bilal, mari sini dekat aku. Bilal itu tahu diri. Enggak mau dekat-dekat Nabi, tahu dia punya dirinya bukan orang yang besar, bukan orang yang ternama, bukan orang Quraisy. Aku budak. Bilal dimerdekakan oleh Sayyidina Abi Bakar beli waktu dia disekse, waktu ditindihin batu, dijemur, diseret. Tapi dia bilang ahad, ahad, ahad, sampai Allah Ta'ala kehendaki ditukar itu budak. Abu Bakar punya budak yang kuat tapi agamanya dalam bukan Islam, min ahli syirik, ditukarnya, ditambah pakai uang kepada Umayyah. Umayyah seorang Quraisy yang besar, kaya, yang punya Bilal itu. Dibeli. Ah, nasib Bilal baik. Sekali ketika dia adzan, suaranya naik ke atas dan trompetnya naik ke atas. Nabi panggil, ya Bilal, udnum ini, mari. Dia kemalu-maluan. Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Fa inni sami'tu dafana laika baina yadayya fil jannah. Saya baca dalam kitab Al-Bukhari. Udnum ini Bilal. Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Fa inni sami'tu dafana laika. Wa fi riwayat Tirmidzi, bukannya dafa, khashfa. Sama maknanya khashfa, sama dafa. Maknanya berkerosok-kerosok trompanya itu. Khashfa na'laika baina yadayya fil jannah. Itu riwayat Tirmidzi. Dibilang, ya Bilal, coba ceritakan pada aku, apa amalan yang kau paling harap diterima kepada Allah? sesungguhnya aku dengar suara terompa engkau krosok-krosok di mana surga Firdaus. Lihat saudara, orang tuh yang dengar terpaku, tak ada yang ngomong, mendengar bagaimana Nabi berkhitab kepada Bilal, "Fa inni sami'tu dafana laika baina yadayya fil jannah." Aku dengar kerosokan trompet engkau di dalam surga. Saudara. Bilal itu kemalu-maluan. Angkat kepala. "Ya Rasulullah, ma amiltu amalan arja indi fil Islam illa anni ma tatahhartu fi sa'atin min lailin aw nahar illa wa sallaitu min dhalika tuhur ma guddira li wa fi ba'di riwayah ma kutiba li aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." "Ya Rasulullah, saya tidak beramal satu amalan yang saya lebih harap diterima oleh Allah. Saya tidak batal di waktu siang atau di waktu, melainkan saya mengambil wudu. Sesudah saya mengambil wudu, saya gunakan air wudu itu untuk sembahyang yang perdu atau sembahyang yang sunat. Itulah yang paling aku kira diterima oleh Allah lebih daripada yang lain-lain yang demikian." Waktu saya baca ini hadis kepada guru saya, ulama yang besar, dia bilang, "Hadza bima'na anna sayyidina Bilal yulazimul wudu." Sayyidina Bilal melazimkan wudu. Kapan aja kalau dia batal, dia ambil wudu. Dia gunakan imma di sembahyang sunat atau di sembahyang perdu. Jadi mulazamah dengan wudu sampai begitu dia punya pangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima'na anna Bilal yulazimul wudu. Bilal itu selalu ada wudunya. Karena al-wudu silahul mukmin. Al-wudu ini senjata orang mukmin. Kalau orang pegang senjata biar dia enggak bisa gisau, orang yang lihat juga ngeri. Kenapa? Senjata tajam dia pegang. Begitu juga setan. Setan ini takut sama orang yang wudu. Buktinya kita bisa takut sama orang perempuan lagi naik oplet, naik ustin, kita mau sembahyang di pekojan, kita naik. Andai kata kita kurang rapi, kelenggor nenek-nenek, batal. Aduh, gua nyesel banget. Mana nenek-nenek, gua lenggor, batal. Menunjukkan nenek-nenek, gini gak mau dekat. Tangan kita, apalagi orang perempuan yang cantik, kesanaan dikit, kita gak mau dilenggor. Biar perempuan yang cantik, kenapa? Gua batal, gua udah punya semuanya. Lihat, betapa tajamnya, betapa jauhnya kita dari maksiat. Dilenggor gak mau. Dilenggor sama orang perempuan yang begitu cantik, kita keberatan. Kenapa? Lagi wudu. Kalau enggak lagi wudu, apa boleh buat? Lihat, itu wudu. Begitu. Begitu hebatnya wudu. Kita api. Nabi Niki itu yang halal betul-betul. Sana lu, ntar gue kelenggor gue nih. Bini kita. Apalagi orang lain, bini kita. Yang begitu halalnya dapat pahala. Dilenggor kita lagi sembahyang. Ada aja lah, gue lagi segan-segan hampir sembahyang. Gue batal nih, tuh. Bini kita. Apa dia keren? Lihat itu wudu. Keramatnya wudhu, saudara. Mari, kalau kita mau pergi ngaji nih, wudhu dulu. Kalau kita dapat musibah, wa anta ala ghairi wudhuin, fala talumanna illa nafsak. Kalau kita dapat musibah, wahal kita enggak ada air sembahyang, jangan salahin orang lain deh, kita salah. Wudhu itu, masya Allah, besar sekali. Malaikat dekat orang yang ada wudhu. Apa yang kita baca lebih besar nih punya pahalanya. Baca Quran ala wudhu, wa ala ghairi wudhu lain. Pahalanya itu global berkali-kali. Jadi kalau kita mau pergi jauh-jauh atau kita mau menghadap kepada suatu barang yang kita takut, yang kita ngeri, saudara, kita wudu. Kita ambil sembahyang. Salat wudu rakaatillahi taala Allahu akbar. Kita sembahyang sunnah wudu khafifatain. Dua rakaat yang ringan itu pahalanya besar. Pahalanya besar sunnah wudu daripada yang demikian, saudara. Inilah bila dia wudu sampai dia terompanya kedengaran di surga, di mana annahu yulazimul wudu, melazimkan wudu. Dan wudu minal wada'ah akan menjadi terang benderang huran muhajjalin. Jadi kalau ngambil sembahyang biar kaca sedikit hur. Ini kan watas ini nih. Watasnya itu rambut kepala. Namanya min manabiti sya'ri ra'si nih. Ila muntahadzakani sampai sini. Tempat yang berjendol nih. Wa min watadi ihdal udhunaini ila watadin ukhra, dari pentil kuping kanan kepada pentil kuping kiri. Nih. Di atasnya tempat tumbuh rambut kepala. Sampai sini. Ini basuh. Biar rapi. Taslis 3 kali. Biar rapi, betul betul. Jangan gerabak gerubuk kayak kuda jalan di air. Biar rapi, betul. Mula-mula ini tangan dibasuh. Mula-mula bersihkan tangan. Apalagi kalau tidur. Apabila tidur, bangun tidur, kita mesti cuci tangan. Biar kita enggak sembahyang. Kita enggak mau ambil sembahyang, bangun tidur itu baik cuci tangan. Sebab fa innahu la yadri aina batat yaduhu, kata Nabi dalam hadis. Orang kalau tidur enggak tahu tangannya kemana. Kata orang Jakarta pinggir, tangan kita yang grepe. Dia garuk ke belakang, garuk depan, garuk pinggirannya, garuk macam-macam. Ah, jadi ini tangan grepe. Jadi kalau habis tidur, suruh bangun tidur, suruh cuci. Kayak dokter, pegang orang dikit aja cuci. Dokter, nggak apa-apa pegang kita dikit, cuci. Ah, ntar lagi pegang obat, cuci. Habis injeksi, cuci. Tuh dokter. Kita ini habis bangun tidur, cuci tangan. Karena fa innahu la yadri aina batat yaduh, kita enggak tahu tangan kita kemana waktu kita tidur. Bisa jadi garuk depan, bisa jadi garuk belakang, bisa jadi ada baksil di sini kita makan, itu menjadikan mudarat kepada kita. Ingat ya saudara, dari sekarang kalau habis bangun tidur tengah hari kapan aja cuci tangan kita. Apalagi kalau orang istinja dengan batu, karena itu masih bekas ada. Jadi kalau dia istinya dengan batu, tangannya di tidur grepe, pegang yang di belakang sini. Tentu aja ada baunya dikit-dikit. Ah, ini dari itu disuruh. Lihat Islam begini cakap mengajar kita supaya kita selalu mabniun ala nadhafah. Supaya bersih kita jadi orang Islam. Biar bersih, jangan kotor. Mandi biar rapi, pakai sabun. Rapi. Jangan kita sembarangan aja, rambut kita gerusangan begitu. Biar rapi, atur. Akrimu syakro, kata Nabi, kasih hormat, muliain rambut kita, pakai minyak rambut sekali-sekali gitu. Bahkan jangan sampai begitu bersayap tuh rambut. Ini gak pantas di depan Nabi. Ah, ini perhatikan ya, basuh. Dia basuh tangan kita, lantas ya tamat-mat. Ya tamat-mat maknanya ke kumur. Kumur buang ke kiri, jangan buang ke kulam. Umat Islam tahu bahwa itu kesucian. Jangan kita di kulam masjid atau langgar, kita ke kumur, buang lagi ke situ. Tidak betul. Tidak tahu aturan. Jadi buang, betul. Keluar. Bersihkan hidup kita. Istinsar namanya. Kalau disedot, kalau enggak bisa sedot, takut kesimpratan, enggak biasa, bersihkan saja hidup kita. Baru ngambil sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu boleh. Enggak ada larangan apa-apa yang demikian. Kalau ada orang enggak mau baca, boleh aja baca bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Dengan niat jangan hilang. Terus sampai sini. Terus basuh tangan sini. Italatul ghur, biar lebih. Lebih dari sikut ini diperintah. Paman ada ayutila ghurratahu falyaf'al. Jadi liwatin nih kepala kesannya ke atasan dikit. Itu ghur namanya. Yutila ghurratahu. Muhajjalin, kalau muhajjalin basuh kaki lebih atas daripada tempat biasa, tempat mata kaki ke atasan dikit basuhnya, itu namanya muhajjalin. Ini gelang di hari kiamat, orang perempuan gelangnya sampai sini nih, liwat sikut gelangnya, tangannya bercahaya pakai gelang yang begitu bagus, gelang surga. Ah, makanya liwat di sini. Bukannya kayak sekarang orang pakai gelang paling banyak 3-2. Kalau kebangetan banyak, orang kata lu sakit gelang lu begini. Nah, nanti di akhirat gelangnya kata itu samping dan sikut. Gelangnya cakep-cakep gelangnya, nggak berat. Pakai gelang yang banyak nggak berat. Dan dia punya pakaiannya nggak pakai bikin di mudis-mudisan. Nggak ada mudis di sana yang tukang jahit. Itu ada pohon di surga namanya Tuba. Pohon Tuba. Syajaratu Tuba siabu ahli jannati takhruju min akmamiha. Pohon Tuba itu baju-baju udah ngelantung di atas pohon Tuba. Mana yang kita ingini, itu baju terbang dari atas terus masuk di badannya seorang. Enggak pakai ngukur-ngukur. Di sini ngukur kepanjangan. Lu jahit nih keteknya enggak enak nih, sempit. Dia kesel sama tukang jahit. Gua enggak pakai enggak enak nih buatan lu. Dia permak lagi, tukang jahit dongkol. Ini enggak ada yang dongkol. Jadi di pakaian surga namanya puhun tuba. Siabu ahli jannah, pakaian orang surga keluar daripada cabang-cabangnya itu. Pakai itu. Dari sutra-sutra yang sundusin wa istabrokin wa dibajin mutalabisin, pakaian surga dari istabrok. Kalau di sini tuprako namanya. Oh, di akhirat tuh enggak ada tuprako. Istabrokin wa dibajin min harir min sundus, itu pakaian-pakaian orang surga yang cantik-cantik. Ah, jadi dengan tangan yang bercahaya, dengan anggota yang bercahaya, huran muhajjalin min altaril bu, dari bekas air sembayang. Kalau kita baca di sini kanan, Allahumma atini kitabi biyamini, boleh. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi, boleh. Kalau orang enggak baca juga enggak apa-apa. Baca bismillahirrahmanirrahim, semua sampai habis enggak baca apa-apa, enggak apa-apa. Jadi jangan ajarin orang yang baru sembahyang, ajarin banyak panjang-panjang. Dia baru mau sembahyang. Kita ajarin nih. Baca ini tangan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Allahumma adillani tahta dhilli arsyika. Allahumma ghashini bi rahmatika wa adillani tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluka. Allahumma asmi'ni munadi ajana fil janna wa anti aniradin. Allahumma sabit qadami asad. Itu banyak-banyak, jangan ajarin dulu. Yang baru ambil sembahyang, yang baru sembahyang jangan pakai baca apa-apa. Baca bismillahirrahmanirrahim cukup. Karena Nabi yabda'u bil basmalah. Nabi kalau ambil sembahyang dimulai dengan basmalah. Nah, jadi kalau enggak pakai baca-bacaan Allahumma atini Allahumma inni a'udzubika enggak apa-apa. Jadi saudara-saudara sekalian, ad-din yusrun, agama ini gampang sekali. Basyiru wala tunafiru, kasih kabar yang gembira, jangan bikin lagi. Wayasiru wala tu'asiru, yang gampang jangan kasih yang susah. Apalagi baru dia baru mau sembahyang. Biarin deh, salah-salah dikit. Asal mau sembahyang, ngaji terus, belajar. Insya Allah diterima, enggak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Jadi jangan kasih yang berat. Nanti kata, oh susah betul, gue belajar ambil sembahyang tangan aja 3 hari enggak dapat. Tangan kanan 3 hari, tangan kiri 3 hari, kaki. Jangan baca apa-apa, masih diterima Tuhan. Niat wudu baca bismillahirrahmanirrahim, Nabi mengerjakan yang demikian, saudara-saudara. Ada pun tambahan doa-doa boleh saja, enggak ada larangan untuk orang baca doa. Boleh saja daripada yang demikian. Enggak baca pun tidak apa-apa. Jangan ributin lagi nih doa bid'ah, nih doa apa sama sekali bisa. Doa-doa yang baik-baik diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada yang demikian. Ini saya sampaikan secara komentar yang banyak tentang wudu. Nanti akan dibacakan di sini hadis-hadisnya daripada Nabi kita Muhammad tentang kalau kita mau sembahyang karena miftahus shalah al-wudu nih, dia punya kunci sembahyang, ini toharah kunci sembahyang. Kita kunci biar rapi. Kita wudu yang rapi. Kita kencing istinjanya yang rapi. Ibu-ibu jangan sampai istinja enggak rapi, jangan terburu-buru ya. Kalau kencing biar tiris betul ya, baru bangun. Jangan nanti kencing masih keluar nasi netes udah cebok. Kita diri ngetel lagi. Jangan. Kita dehem-dehem sampai keluar. Dehem terbagi dua, ada dehem boleh, ada dehem yang setengah boleh. Dehem yang boleh betul waktu lagi kencing supaya tiris. Dehem yang setengah boleh dehemin orang, kesel orang didehemin. Jangan ya. Tuh, dehem. Alantas kita biar bersih betul. Jangan masih udah keluar udah naik. Nabi bersabda, "Ammatu adabil qabri minal bauli." Paling banyak orang diseksa di kuburan urusan kencing enggak beres. Istinjanya enggak beres. Apalagi yang biasa kencing enggak cebok banyak banget. Main pelokin aja. Anak-anak kata ada tiang telepon, ada tiang listrik, cor. Ada tembok, cor. Apalagi yang pulangnya udah malam. Subuh enggak bangun. Bangun-bangun pukul 7. Mau ke belakang, mau kecil udah banyak orang. Emang rumah petak bukannya merendahkan, emang biasanya sumur ratu rame-rame. Nah, yang udah bawa tikar, yang bawa popok, yang udah menyuci, dia mau kencing enggak jadi. Lantaran banyak orang, balik ke depan, pun pisang dikencingin, cor. Pukul 7 nih. Pun pisang dikencingin. Tuh pun pisang, tolong. Aduh, sialan, gua dikencingin sama orang yang enggak sembahyang pukul 7. Enak aja kita kencingin. Tuh pun pisang nangis. Nah dikencingin gak salah apa-apa. Sialan betul tuh, pun pisang itu tembok, itu tiang listrik. dikencingin Pur. Abi kencing gak cebok, ngerokok. Masa yang begini mau dikasih surga, saudara? Tuhan gak mau kasih. Bangun sewayang subuh di perintah Tuhan. Innal rabbika 'alaika haqqan. Allah Tuhan ada haknya. Masa pukul 7 kencingin pohon pisang, enggak cebok lagi, saudara. Ini yang Nabi katakan ammatu 'adzabil ghabri minal bauli. Paling banyak orang diseksa di kuburan lantaran kencing enggak beres. Pernah Nabi jalan di mana kubur, dia berhenti, dipanggil seorang sahabat, ambil itu jarit batang kurma, papaan kurma direret. Udah reret, pakai sarahan iswain dibelah dua. Nabi bilang tuncup situ, yang satu tuncup sini. Semua sahabat bingung, belum ada kuburan pakai tuncup-tuncupan. Nabi kasih kabar, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Naam, kabir. Amma ahaduhuma kana yamshi bin mamimah wa ammal akharu kana la yastanzihu minal bawi. Ini Nabi yang kata ada kuburan dua dituncepin. Kata Nabi, yang satu ini kerjaannya tukang namimah, nyeritain orang, cerita sini bawa dikit tambah sana, dari sana bawa sini lagi. Orang yang baik jadi pemarahan. Katanya ular pale dua itu, ular pale atuk aja kita takut, apalagi pale dua. Tukang bawa omongan itu namimah. Lain kurjanata ketat petat ngani namam, tukang namimah gak boleh masuk surga. Maka dia lagi dipukulin sama malaikat. Karena yamsi bin namimah pergi menyeritain sana kemari bawa omongan, ngaji gak sempat, hadir gak sempat, pergi nenang gak sempat. Ini yang bahaya. Wa amal akharu yang sini, karena la yastanzihu minal bauli, tidak beres kencingnya, istinjanya gak benar. Selama batang korma masih basah, Tuhan ringankan seksenya. Coba di negeri Arab, padang pasir, panas, batang korma berapa hari ditahan? Kalau kata anak-anak, 3 hari glinting, udah gak bakal ada hidup lagi. Apabila sudah glinting, sudah kering, maka azab yang keras datang lagi ke dalam kuburan itu. Saya kira cukup saya sampaikan dengan penuh semangat kepada saudara. Saya minta perhatian, hati-hati kencing. Orang perempuan ya, ingetin, seringkali itu buru-buru nih, bukan ngeritain orang perempuan, bukan ngeritik. Terkadang kencing buru-buru masih berbunyi, udah cebok aja sudah. Biar kering betul, udah habis betul, baru udah dehem-dehem, udah gak bakal keluar lagi, baru cebok. Ini bukannya porno, bukan. Saya gak demen porno, ibu-ibu. Bukannya porno, ini bilangin yang betul. Ya, jangan hampir kita diseksa dalam kuburan, ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah orang laki demikian, orang perempuan demikian, jangan menplokin aja di mana pongkol puunan, kencing, sana kencing, biar atur kencingnya, cebok yang betul, insya Allah kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian dulu, dan insya Allah tentang wudu akan diteruskan pada giliran yang akan datang, dan yang lebih luas kita dapat dengar, insya Allah Taala kita sama diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.